Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haythu ta'allamahu ta'lima li fadl istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifa. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلال والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. فقال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه إلى قوله وعلم دن كتهويله أنه ينبغي لك أن تتفكر في إحاطة علم الله بك. Hendaknya kalian bertafakkur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail tentang diri kalian. Wa nadharihi ilaika wa tilaihi alaik. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memandang kepada kalian dan mengetahui apa yang kalian lakukan. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya, daripada urat lehernya. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Allahu bima ta'amaluna basir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Wa qala ta'ala alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah kalian melihat bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Tidaklah di situ ada pembicaraan rahasia di antara tiga orang kecuali di situ Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang keempat. Wa hadza tafakkur samaratuhu an tazahi minallahi an yarak haitsu nahak aw yafqidak haitsu amarak. Bertafakkur seperti ini hasilnya kalian akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu yang dilarang olehnya, atau Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kalian dalam sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad juga memberikan kepada kita nasihat untuk bertafakkur, selalu menghadirkan dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kita lakukan dimanapun kita berada. Bahkan bukan apa yang kita lakukan, apa yang kita hadirkan dalam hati kita, apa yang kita bisikkan dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Tidaklah dedaunan yang ada di pohon jatuh ke bawah kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Tidaklah semut kecil yang berjalan di atas muka bumi yang gelap kecuali di situ Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala berada bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini perlu dihadirkan. Ini yang namanya muraqabah. Ini yang namanya maqam al-muraqabah. Jadi seseorang bisa menjadi tinggi derajatnya dan maqamnya di sisi Allah, bahkan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melewati maqam-maqam. Dan maqam-maqam sangat banyak. Di antara maqam yang mulia untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi arif billah, wali min auliyaillah, maka hendaknya dia hadirkan dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya, Allah menyaksikannya, Allah hadir bersamanya, dan Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika seorang hamba bertanya kepadaku tentangku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat kepadanya, dekat dengan hambanya. Maka di sini kita hadirkan hal tersebut ketika kita beribadah kepada Allah. Kita hadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita, Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, Allah hadir di dekat kita, Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Inilah yang diajarkan makna daripada zikir yang diijazahkan oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, yang beliau menganjurkan untuk selalu membaca setiap hari, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadiri, Allahu qaribun minni. Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allahu nadiri, dan Allah memandangku, Allahu qaribun minni, dan Allah Subhanahu wa taala dekat denganku. Jadikan wirid, dan dengan dihadirkan maknanya, dihadirkan dalam hati apa yang kita baca ketika itu. Dengan itu kita akan mempunyai maqam muraqabah, sehingga ketika kita ibadah, kita akan merasakan lezat, nikmat, akan adab, akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala kita sholat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, bukan seakan-akan, kita yakin ini. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kita. Paling tidak Allah Subhanahu wa taala kita hadirkan dalam hati kita, Allah berada di belakang kita. Ubudullah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Rasul sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Jibril, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarah, kalau kamu tidak bisa menghadirkan hal tersebut dalam hati kamu, hadirkan dalam hati kamu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat kamu dari belakangmu ketika kamu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah heran kalau mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kelezatan, khusyuk kepada Allah, adab di situ, tidak bergerak dengan gerakan selain gerakan salat. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, di saat melaksanakan wiridnya, melaksanakan kebiasaannya sholat sunnah 1000 rakaat setiap harinya, Imam Ali Zainal Abidin di waktu sholat duha ketika itu terbakar rumahnya, bahkan sudah membesar api tersebut membakar rumahnya. Orang-orang berteriak dari luar rumah, ya ibna rasulillah, ya sibtah rasulillah, annar annar, wahai cucu rasulullah, wahai anak rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah terjadi kebakaran, telah ada api di rumahmu, keluarlah, selamatkan dirimu. Tidaklah Imam Ali Zainal Abidin sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya, kecuali setelah salam baru sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ditanya, gimana ya, kok baru keluar, hampir keajak api membakar dirimu, katanya orang-orang ketika itu, kenapa kok kamu tidak tahu kecuali sampai detik-detik sekarang ini baru keluar dari rumahmu. Gal adhadni narul akhirah annari dunya, aku dibuat sibuk dengan apinya Allah, dengan azabnya Allah, dengan narnya Allah, daripada api yang ada di dunia ini, sehingga dia tidak menjadi sadar. Kadang-kadang mereka itu tidak sadar bertemu dengan siapa, tidak sadar ngomong dengan siapa, bahkan tidak sadar kalau diajak ngomong oleh orang lain. Kenapa? Karena meraqabah sama Allah Subhanahu wa taala, pikirannya, hatinya, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Al-Ajami ketika dia datang kepada rumah temannya, ke rumah temannya, dari rumahnya, dan dari rumahnya ini ke rumah temannya ini melewati pasar yang begitu ramai di pasar tersebut, sampai di rumah temannya ditanya, kamu di sepanjang jalanmu itu kamu melihat siapa? Aku tidak melihat siapa-siapa. Dia mengatakan tidak melihat siapa-siapa, padahal di jalan banyak orang. Kenapa? Karena sepanjang di jalan dia pikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah, Allah, Allah. Kadang-kadang kalau seseorang menghadap kepada raja di istananya yang megah dengan prajurit-prajuritnya yang menjaga raja tersebut dan istananya, seseorang yang masuk dengan perasaan dia menghormati raja tersebut, ketika berhadapan dengan raja, kadang-kadang dia keluar dari istana tersebut, dia tidak tahu siapa aja yang ada di sekitar raja tersebut, apa aja yang ada di sekitar raja. Kalau ditanya tiang yang ada di istana raja berapa, tidak tahu. Kalau ditanya siapa aja yang berada bersama raja, tidak tahu. Kenapa? Karena keadaan ketika itu hanya pikirannya kepada raja, menghormati raja-raja. Ini kadang kita terjadi dengan manusia biasa, dengan raja makhluk Allah. Begitu juga mereka orang-orang salaf soleh seperti itu. Jadi kadang-kadang di antara mereka sholat di masjid yang di situ ada tiang-tiang, tiangnya tidak banyak. Mungkin masjid ini masjid Jami besar, dulu kan masjidnya tidak seperti ini. Masjid-masjid kecil biasa, cuma berapa tiang. Bertahun-tahun istiqomah sholat di masjid tersebut. Ditanya berapa jumlah tiang yang ada di masjid tersebut, wallahu a'lam, Anda tidak pernah tahu. Setiap hari dia lima waktu ke sana. Kenapa? Karena setiap masuk masjid pikirannya hanya Allah, Allah, Allah, Allah. Tidak sempat dia menghitung, merasa berapa tiang yang ada di masjid. Itulah Imam Ali Zainal Abidin kan begitu. Ketika Imam Ali Zainal Abidin selesai berwuduk, di situ terlihat mukanya pucat, gemeter. Ditanya kenapa? Tadri bainama yadaiman sa'agum. Tidaklah kamu sadar, tidaklah kamu tahu, aku ini akan berdiri di hadapan siapa? Dia akan sholat, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza qama al-'abdu ila sholati fa innahu yunaji rabbah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang hamba bangun hendak melaksanakan sholat, berarti dia ketika itu akan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya dihadirkan ketika kita mau melaksanakan sholat. Sebelum takbiratul ihram disunnahkan kita hadirkan di hati kita sebelum takbir, bahwasanya aku akan berhadapan dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Dan hal tersebut tidak pantas sebenarnya kita dapatkan. Itu nikmat besar, kita diberi kesempatan oleh Allah bermunajat. Nikmat besar kita diberi kesempatan oleh Allah SWT duduk bersama. Kalau kita diundang oleh presiden di istananya, ngobrol dengan presiden, wah itu sebuah kehormatan, kita akan bangga. Oh kemarin Anda diundang presiden, wah hebat ente. Bagaimana kalau diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat kita ngobrol dengan Allah sementara, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Wajhatu wajhi lillazi fatara samawati. Di situ juga assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu. Assalamu alayka ya nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alayka. Kita mengucapkan dengan lafaz alayka, bukan alaihi. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Berarti alayka ini tidak dikatakan kecuali kalau Allah ada di hadapan kita. Kepadamu terima kasih kepadamu. Kalau kita mengatakan kepada seseorang terima kasih kepadamu, berarti orang itu ada di mana? Di hadapan kita. Kalau tidak ada orang di hadapan kita, terima kasih kepadamu ya. Orang tidak ada seseorang pun di hadapan kita, orang gila itu. Tapi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Alayka, bukan assalamu ala Muhammad, tidak. Assalamu ala Rasulillah, tidak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hadir di situ. Allah menjawab salam kita di situ. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab oleh Rasul. Kita aja yang tidak mendengar jawaban Rasul. Kalau Sayyidina Ali Khalid Ghassam di Hadramaut terkenal dengan kewaliannya, karomahnya, salah satu karomah terbesarnya, kalau beliau sholat membaca assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, waalaikumsalam ya Syekh. Ditambah lagi, ya Syekh. Waalaikumsalam ya Syekh. Dan ini jawaban bukan didengar oleh beliau sendiri, tapi didengar semua orang yang sholat di masjid. Jawaban langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah seorang hamba membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh, mengembalikan nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada badannya, dan kemudian di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab salam orang yang bersalawat kepadanya. Maka dari sini kita mengambil kesimpulan bahwasanya Rasul SAW selalu hidup di kuburnya, tidaklah mati. Kenapa? Karena Allah mengembalikan ruh Nabi Muhammad setiap kali ada orang yang salawat kepada Nabi Muhammad, dan kita yakin setiap saat pasti ada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Min masyarikil adi ara ila magharibiha, dari ujung dunia timur dunia sampai ke barat, tidak lepas satu detik pun pasti di situ ada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad hadir, Nabi Muhammad hidup dengan ruhnya dan badannya. Wala tahsabanallahu wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kalau dikatakan jangan kamu menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di waktu berperang berjihad, jangan kamu menyangka mereka itu mati. Lakin ahya, bal ahya, akan tetapi mereka hidup, yurzaqun, dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini orang yang mati syahid, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan dalam hati? Oleh karena itu katanya Imam Ghazali, kalau tidak bisa kita khusyuk kepada Allah di waktu salat, dari awal salat sampai akhir salat, minimal minimal ini sudah minimal keterlaluan kalau tidak khusyuk di tengah tiga tempat ini. Ketika kita membaca wajah tu wajhiya doa iftitah, kita hadirkan wajah tu wajhiya lillazi khalaqas samawati, ana hadirkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Jangan membohongi kalam kalian, jangan membohongi apa yang kalian ucapkan. Saya hadirkan sekarang ini kepada Allah, hatiku ana hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kita salat mengingat-ingat makanan, mengingat-ingat minuman, ingat kerjaan, ingat uang kita berapa, hutang kita berapa, untung kita berapa. Padahal dia, kita sendiri yang mengatakan seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis qudsinya menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seorang hamba jika dia nanti menoleh di waktu salatnya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepadanya, kamu menoleh kepada siapa? Apakah kamu menoleh kepada sesuatu yang lebih baik dariku, dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Menoleh lagi kedua kalinya di waktu salat akan dikatakan juga seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu menoleh kepada siapa? Apakah kamu menoleh kepada sesuatu yang lebih baik dariku? Dan kalau sampai tiga kali itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan izhab, maka pergilah kamu dan mintalah ganjaran daripada salatmu itu kepada selainku. Mana yang bisa memberi ganjaran, ada yang bisa memberi pahala dan surga nantinya di akhirat selain Allah Subhanahu wa taala? Nabi seharinya percuma yang salat tidak ada pahalanya. Oleh karena itu dikatakan laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqal minha. Tidaklah seorang hamba melaksanakan salat, dia tidak akan mendapatkan pahala dari salatnya kecuali sekedar hudurnya, sekedar khusyuknya, sekedar dia berapa banyak dia khusyuk kepada Allah, hadir bersama Allah, maka itulah pahala yang dia dapatkan daripada salatnya. Ya, hadirkan dalam hati. Ya, begitu juga Imam Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau haji dari Madinah ke Mekah Al-Munawwarah. 450 kilo perjalanan, bukan dekat. Dahulu kalau pakai onta, kendaraan onta, satu minggu Rasulullah SAW hijrah pergi mulai dari Mekah, memulai perjalanan hari Senin, dan Nabi SAW sampai ke kota Madinah hari Senin, satu minggu. Sayyidina Hasan pergi haji dengan mengendarai onta. Sayyidina Hasan orang yang kaya, orang yang punya. Ontanya bagus-bagus, besar-besar, kuat-kuat. Tapi onta yang begitu banyak sama sekali tidak pernah ditungganginya sepanjang jalan dari Madinah ke Madinah. Jalan kaki. Dan unta-untanya dituntun. Ini kan mengherankan. Kalau orang melihat gini, wah ini orang bodoh, ini orang gila. Punya unta tidak ditunggangi, mubazir, dituntun aja. Apa katanya Sayyidina Hasan? Ana astahi min Allah an azur ila baiti wa ana raqib. Aku malu sama Allah Subhanahu wa taala. Aku akan berziarah ke rumahnya. Aku mengendarai tunggangan, aku mengendarai unta menuju rumah Allah dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, orang yang haji. Ini Sayyidina Hasan dihadirkan dalam hati. Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu yang tadi salatnya begitu khusyuknya, ketika mau melaksanakan haji dan dia sampai di kota Mekah, mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, apa artinya? Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Di saat beliau mengucapkan labbaik Allah, tidak kuat pingsan. Baru mengucapkan labbaik Allah, tidak kuat pingsan. Siuman dari pingsannya, katanya dia, gimana kok kamu pingsan seperti itu? Ketika aku mau mengucapkan labbaik Allah, aku hadirkan, aku takut aku ditolak menjadi tamunya Allah. Aku takut nanti dijawab oleh Allah, la labbaik wala sa'daik, tidak usah kamu memenuhi panggilanku. Wala sa'daik, dan kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan dengan hajimu. Hajjuka mardud baina yadaik, hajimu aku tolak, tidak aku terima. Takut. Jadi dihadirkan Allah Subhanahu wa taala, di hatinya selalu ada Allah. Ketika ibadah, ketika juga kita mendapatkan nikmat, dalam semua keadaan pun, dalam ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan dalam hati, alhamdulillah, yang memberi ini Allah, walaupun yang memberi kepada kita majasnya, surahnya adalah manusia, tapi sebenarnya hakikatnya yang berberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi sesuatu, diberi kebaikan oleh orang lain, hakikat yang memberi kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang menggerakkan hati orang tersebut memberi kebaikan kepada kalian kalau bukan Allah? Kalau Allah tidak menggerakkan hatinya untuk memberi kebaikan, tidak akan sampai kebaikan tersebut kepada kalian. Dan siapa yang memberikan kebaikan kepada orang tersebut sehingga dia bisa memberikan kebaikannya kepada orang lain kalau tidak Allah Subhanahu wa taala yang memberikan? Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita katakan kita perlu berterima kasih kepadanya, tapi sebenarnya terima kasih yang sesungguhnya kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, tidaklah nikmat yang ada pada diri kalian semuanya kecuali dari Allah. Kita hadirkan nikmat kita bisa hidup bernafas dengan sesuka kita tanpa ada sesak nafas, nikmat nafas kita. Lihat orang yang sesak nafas, ketika kambuh sesak nafasnya sampai ngambil alat untuk membantu dia bisa nafas. Kita tidak perlu. Tutup aja muka kalian, hidung kalian, mulut kalian, tidak usah bernafas, tidak usah lama-lama, seperempat jam aja. Kalau tidak, kalian sudah mati. Terus kita ini nikmat dari siapa? Kita mendapatkan nikmat bisa bernafas kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa oksigen yang kita hirup setiap harinya? Berapa nitrogen yang kita hirup? Jutaan rupiah kita kalau membeli oksigen untuk hidup setiap hari, untuk hidup satu minggu, satu bulan, berapa puluh juta. Tapi kita hidup dengan nikmat, dengan nafas, tanpa kita membayar sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa belum nikmat yang lain? Nikmat kita bisa memandang, bisa melihat. Coba lihat yang sakit mata, apalagi yang buta, berapa banyak mereka yang buta-buta tersebut berangan-angan, mereka bercita-cita, coba ya andai kata aku bisa melihat, walaupun hanya melihat 10 menit, walaupun hanya melihat 5 menit, kepingin tahu. Terasa sempit dunia itu, terasa sempit seakan-akan dunia itu hanya sebatas ruangan itu aja. Kalau ketika kita tidak bisa melihat, ketika mata kita sakit, bagaimana orang yang buta selalu sepanjang umurnya seperti itu? Kita tidak nikmat dia dihadirkan. Ini nikmat dari siapa? Dari Allah SWT. Sehingga apa? Menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Ya Allah, berarti Allah ini khair sama ana. Padahal ana sama Allah begini, tapi Allah tetap khair sama ana. Syukur kepada Allah juga. Dengan itu kita akan bersyukur. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah. Begitu juga ketika kita dalam keadaan misalnya terbisikkan oleh setan, dirayu oleh setan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan dalam hati ketika itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita, Allah Subhanahu wa taala hadir bersama kita, melihat kita. Tidaklah kita meyakini hal tersebut. Kalau kita tidak meyakini Allah melihat kita di saat itu, berarti kita tidak beriman. Termasuk iman yang wajib kita yakini, iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mengetahui kita, karena itu yang selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, innallaha bikulli syai'in alim, yastakhfun minan nas wa la yastakhfun minallah wa huwa ma'ahum. Kalian merasa malu dilihat oleh manusia? Tidak kalian merasa malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah bersama kalian selalu? Istihdak. Kalau kita meyakini ya Allah melihat kita di saat itu, tapi kita tidak peduli, berarti kita mengejek Allah, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Merendahkan Allah dan dijadikan Allah itu di bawah manusia biasa. Kalau kita malu dengan manusia, kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan dalam hati. Oleh karena itu, termasuk dalam hadis yang disebutkan ada 7 golongan, sab'atun yudilluhumullah fi dillihi. Yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungan di saat itu orang sangat membutuhkan naungan tersebut untuk terhindar dari sengatan matahari yang begitu panas di hari kiamat nantinya. 7 golongan adam, anyam, nikmat dia diberi naungan oleh Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 golongan yang paling afdal adalah rajulun zakarallaha khalian. Bukanlah rajulun da'athu imra'ah dzatu hasbin wa jamal faqala ini akhafullah. Seorang laki-laki da'athu imra'ah, tahu-tahu dipanggil dan diminta, dirayu oleh seorang wanita zatu hasbin wa jamal, wanita yang mulia, bukan wanita sembarangan, bukan wanita yang kerjaan yang hina-hina rendahan, tidak, wanita yang mulia wa jamal dan wanita yang cantik. Tapi di saat itu ya, padahal ini wanita yang rayu, ini wanita yang minta, bukan kalian, bukan. Tapi dia tetap ingat kepada Allah. Faqala, kemudian dia mengatakan inni akhafullah. Tetap aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau aku melakukan ini. Allah hadir bersamaku. Ini namanya rijal. Ini namanya laki-laki. Ini yang namanya kesuksesan. Bukan sukses bisa mendapatkan harta, bukan sukses mendapatkan untung banyak, bukan sukses dengan hebat dalam hal ini, hebat dalam hal itu. Ini sukses. Dia dirayu, digoda, dibisikkan oleh setan untuk melakukan maksiat kepada Allah, tapi dia bisa melawannya, dia bisa menghindarinya. Ini baru namanya orang yang sukses, baru orang yang hebat. Oleh karena itu, pernah seseorang laki-laki yang menjual dagangannya dengan membawa keranjang yang ditaruh di atas kepalanya, tahu-tahu dia melewati istana daripada amir, daripada gubernur. Dan ternyata di saat itu dia lewat, ini laki-laki masih muda dan dia punya wajah lumayan ganteng. Putri daripada gubernur tersebut ngintip daripada rumahnya, daripada istananya, dan melihat laki-laki itu dipanggil, seakan-akan dia mau membeli dagangannya. Panggil suruh masuk, dan ternyata ketika suruh masuk dia kunci pintunya dan dia meminta kepada laki-laki tersebut untuk melakukan apa yang dilakukan, menolak. Saat ini su, ini bukan putri biasa, putrinya gubernur. Ya, dia menolak, diminta, dipaksa, tapi dia yang menolak. Di saat itu akhirnya wanita itu mengatakan, kalau kamu tetap menolak, aku akan teriak-teriak dan aku akan katakan kamu berusaha memperkosaku. Ya sudah, akhirnya terpaksa. Terpaksa apa? Terpaksa mau melakukannya enggak? Dia katakan kepada wanita itu, ya sudah. Kalau kamu mengancamku seperti itu, biarkan aku ini keliling-keliling di siang hari, keringat semuanya badannya, biar menjadi lebih baik keadaanku, aku permisi dulu ke kamar mandi, aku membersihkan badanku dulu. Ya her, Farhan wanita itu. Ternyata apa yang dilakukan di kamar mandi? Dia qada ilhaja, buang air besar di situ. Terus setelah buang air besar, kotorannya dia ambil, dia lumurkan di badannya semuanya. Dari badan atas sampai bawah dilumuri dengan kotorannya sendiri. Keluar dari kamar mandi, perempuannya teriak-teriak, intin kenapa ini lakukan, keluar sana. Diusir dari ruangan tersebut. Selamat dia. Hanya beberapa hari, ini namanya kotoran ya, itu lengket baunya itu. Nanti coba ya, kalau misalnya nanti sentuh tanpa dalam keadaan kering, apalagi punya tangan nanti kering, nanti sentuh kotoran tersebut, baunya lumayan, apalagi ini tidak sempat disabun. Ini sak badan, bukan hanya jari aja. Sehingga teman-temannya merasa bau kalau dekat dengan orang tersebut. Malam itu dia bermimpi Jibril. Dan di situ Jibril mengatakan kepada orang tersebut dalam mimpinya, masya Allah, dipuji oleh Jibril, kamu laki-laki yang bisa menghindar daripada perbuatan maksiat zina dengan cara yang tidak diketahui oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dengan cara seperti itu, aneh, cara yang aneh ini. Iya Jibril, alhamdulillah. Tapi ini bau gimana Jibril, katanya. Akhirnya Jibril mengusap badannya dia. Terbangun dari tidurnya, bau yang tadinya itu baunya luar biasa berubah menjadi bau misik. Bukan baunya wangi biasa, bukan bau wangi yang biasanya dibagi-bagikan, misik yang afdal al-itir, paling afdalnya, paling harumnya minyak wangi. Seperti bau misik, sehingga kalau dia melewati jalanan, pasti orang yang akan yang jalan setelahnya akan mengetahui bahwasanya si fulan itu baru jalan di tempat ini. Kenapa? Karena baunya tercium. Sehingga diberi gelar oleh mereka ketika itu asyab al-miski, pemuda yang bau misik badannya. Berkat apa? Karena dia menghadirkan dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh bagaimana mereka selalu dihadirkan dalam hati, dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga berada bersamanya. Begitu juga di kitab Al-Ihya Al-Imam Ghazali rahimahu taala memberikan satu cerita yang ada seorang yang soleh yang namanya Sulaiman bin Yasar. Ada Sulaiman bin Yasar termasuk orang yang wara, orang yang ahli ibadah. Suatu waktu dia pergi haji dengan temannya, dengan teman karibnya. Dua orang ini berjalan untuk melaksanakan haji. Di tengah perjalanan di istirahat di suatu kemah, dia bikin kemah istirahat di situ untuk mencari makanan. Di saat temannya yang satu mencari makanan di pasar atau dicari makanan di mana yang dia cari, tahu-tahu datang ke kemah tersebut seorang wanita. Wanita Arab bercadar, akhirnya masuk ke kemah tersebut dan dia mengatakan, berikan aku. Dia pikir mau makanan, ada makanan yang tersisa di situ, dia berikanlah. Aku bukan mau seperti ini, aku mau seperti yang dilakukan oleh laki-laki dengan istrinya. Waduh, langsung dia nangis kepada Allah, jangan. Dia nangis dan dia nundukkan kepalanya, dia taruh di kedua lututnya sambil menangis sejadi-jadinya. Akhirnya perempuan itu, ini laki-laki apa ini dijak seperti itu, kok malah nangis. Dia keluar, tinggalkan. Temannya datang melihat ini nangis sampai matanya bengkak daripada lamanya dia menangis. Kenapa kamu menangis? Awalnya dia mengatakan, aku menangis karena ingat keluargaku, aku ingat dengan anak-anakku, dia punya anak juga, punya keluarga. Teringat-ingat aku kangen, menutup-nutupi. Kalau kita kan enggak mungkin seperti itu. Wah, aku nangis tadi, aku diajak loh, tapi aku enggak mau. Ini enggak, dia berusaha menutupi. Tidak mau menceritakan kelebihannya kepada orang lain. Enggak. Pasti ada apa-apa. Kamu baru saja meninggalkan mereka, tidak lama meninggalkan mereka, tidak mungkin kamu sudah kangen kepada keluargamu. Akhirnya dipaksa untuk menyebutkan ceritanya. Diceritakan begini-begini tadi. Akhirnya temannya ikut menangis juga. Nangis jadi-jadi. Loh, kok kamu ini nangis juga? Kenapa? Loh, aku tidak bisa terbayangkan bagaimana kalau aku berada di kedudukanmu ketika itu. Aku belum tentu selamat seperti kamu. Mungkin aku akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu selamat dari perbuatan tersebut. Ini yang betul-betul dikatakan ar-rijal, dikatakan laki-laki, baru ya orang-orang bisa sukses dan bisa menjadi mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang kuat, takwa yang kuat, Islam yang kuat, sehingga kita terhindar dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairatu fa'afiyah wa ila hadratin nabiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.